أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-wajibu alal aqil, kata Ibn Hibban, yang wajib bagi orang yang berakal, luzumul rifqi fil umuri kulliha wa tarkil ajalah. Hendaknya setiap orang yang berakal itu memiliki sikap tenang di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan meninggalkan sikap tergesa-gesa. Idzallahu ta'ala yuhibbur rifqa fil umuri kulliha, sebab Allah tabaraka wa ta'ala menyukai ketenangan dalam segala macam persoalan. Waman muni ar-rifqa muni al-khair, barang siapa yang terhalang dari ketenangan maka akan terhalang dari kebaikan. Kama anna man a'ta ar-rifqa a'ta al-khair, seperti halnya siapa yang mendapatkan ketenangan maka ia akan mendapatkan kebaikan. Karena itu segala hal hendaknya kita lakukan dengan baik. Segala amalan hendaknya kita lakukan dengan tertib. Tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Dikatakan dalam sebuah syair di sini oleh Al-Muntasir Ibn Bilal Al-Ansari. Khairul bariyati qawlan khairuhum amalan. La yasluh al-qawl hatta yasluh al-amal. Sebaik-baik manusia dalam hal ucapannya adalah yang terbaik di antara mereka dalam hal amalannya. Ucapan itu tidak akan menjadi baik sehingga amalan menjadi baik. Ada orang yang ucapannya selalu mendahului amalannya. Ada orang yang ucapannya selalu mendahului amalannya. Padahal semua ucapan yang keluar dari manusia itu tidaklah menjadi baik sampai amalannya baik. Karena sebaik-baik orang dalam hal ucapan adalah yang paling baik dalam hal amalannya. Qala Abu Hatim rahimahullah. Ar-rafiqu la yakadu yusbaq. Orang yang tenang itu hampir tidak dapat didahului. Tenang, tapi sesungguhnya pada hakikatnya apa? Cepat. Orang yang tenang itu hampir-hampir tidak dapat didahului. Kama annal ajila la yakadu yalhaq. Seperti halnya orang yang tergesa-gesa hampir-hampir tidak dapat mengikuti. Karena pada hakikatnya dia lamban, walaupun secara zahir kelihatan tergesa-gesa, tapi lamban. Wa kama anna man sakata la yakadu yandam. Juga seperti halnya orang yang diam, itu hampir-hampir tidak pernah menyesal. Karena tidak banyak kesalahan. Beda dengan orang yang banyak tingkah, banyak bicara, rentan terjadi banyak kesalahan. Kadzalika man nataqa la yakadu yaslam. Juga orang yang berbicara, itu hampir-hampir tidak ada yang dapat selamat. Ada saja kesalahan dari pembicaraannya. Ada saja kekeliruan dari pembicaraannya. Wala ajilu yaqulu qabla an ya'lam. Orang yang tergesa-gesa biasanya bicara sebelum dia tahu. Wa yujibu qabla an yafhama. Dia menjawab sebelum dia paham. Wala ajilu tathabuhun nadamah. Ketergesa-gesaan itu akan senantiasa disertai dengan an-nadamah, penyesalan. Wa ta'taziluhu salamah, dan akan dijauhi oleh keselamatan. Wa thamratul ajalah an-nadamah. Buahnya ketergesa-gesaan itu adalah penyesalan. Wasamratul lajajah al-hayrah. Sedangkan buahnya keras kepala itu kebingungan. Dikasih tahu ini salah, tetap katakan benar. Dikasih tahu jangan kesana, tetap jalan kesana. Wasamratul tawani az-zul. Sedangkan buah dari banyak mengeluh adalah kehinaan.